di atas ilmu. Sebab terdapat di dalamnya hal-hal yang mengingatkan akan ibadah yang agung ini, apa akhlak yang harus senantiasa dijaga, apa adab yang hendaknya kita selalu berhias dengannya. Dalam 20 bait syair yang telah berlalu, Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala telah menjelaskan banyak keutamaan dari menuntut ilmu, keutamaan-keutamaan yang sangat agung, hal-hal yang sangat membedakan antara seorang menuntut ilmu dan selainnya. Iya. Karena itulah di dalam kehidupan ini, seorang hamba dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kegiatan apapun dari kegiatan yang terkait dengan dunianya, pekerjaan apapun di dalam kehidupan dunia ini, maka dia tidak boleh lepas dari menuntut ilmu. Dan bekerja itu tidak bertentangan dengan menuntut ilmu, tidak bertentangan. Panjang seorang hamba ada niat baik di dalam hatinya, kemudian dia mempunyai semangat dan dia menempuh jalan-jalan dan akhlak seorang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya kebaikan samping dari kebaikan yang telah dia miliki. Tidak. Banyak dari kalangan ahli hadis, kalangan para ulama, mereka punya pekerjaan, sama dengan itu mereka juga ahli hadis. Imam Muslim misalnya, lebih banyak berkaitkan dari gurunya Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani. Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani ini, Al-Hulwani, artinya penjual kue. Beliau punya pekerjaan, dikenal dengan pekerjaannya, sama dengan itu ahli hadis. Rawi yang masyhur di kalangan tabi'in, Abu Thalib, Safwan, As-Samman, Az-Zayyad. As-Samman jual mentega, Az-Zayyad jual minyak. Jadi ini pekerjaan dia. Sama dengan itu, yang merupakan dari Abu Thalib ini, puluhan, bahkan ratusan rawi. Dan banyak sekali riwayat-riwayatnya dalam kutub sita. Ya. Banyak riwayat dalam kutub sita. Demikian pula Abu Awada. Dia punya musnad. Wattah ibn Abdillah Yashmul. Al-Baddal. Pekerjaan dia. Dan Al-Hakim punya seorang guru. Disebutnya Saidalani. Saidalani untuk obat. Apoteker senior obat beliau. Dan ini banyak dalam biografi Rabi. Walaupun tidak dipungkiri bahwa seorang semakin konsentrasi dan semakin banyak yang memberikan porsi untuk ilmu, maka itu lebih baik dan lebih bagus. Ya. Karena itulah misalnya kita memperhatikan apa-apa yang telah lalu dan insyaAllah ta'ala akan disebutkan dalam bait berikut ini. Masih Syekh akan menjelaskan berbagai keutamaan ilmu. Ya. Kata beliau rahimahullah dalam bait yang 21, la sam'ala aqlaban la yubasiru rawati sa'ir mu'tarifun kullun bidambihi. Kata beliau setelah di bait sebelumnya beliau menerangkan tentang sebagian atau tentang keadaan ahli jahat yang merupakan kebalikan dari orang yang memiliki ilmu, lalu memperbaiki العالمين أنه يحسن نور مبين يستطيع به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم فعل حياة للقلوب كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. تبليغ علم إذو جهالة ينسان الترايب yang orang-orang yang bahagia menjadikannya sebagai lentera penerangan. Demikian pula orang-orang jahil, apabila dia mengambil ilmu itu, maka akan meneranginya di tengah kegelapan. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan kemarin. Sifat ilmu adalah cahaya dan bagaimana dia menerangi. Kemudian kata beliau, al-ilmu a'la hayatil lil'ibadi kama. Ilmu itu adalah kehidupan yang paling tinggi bagi hamba. Telah kita sebutkan bahwa ilmu itu menghidupkan hati. Orang yang menerima ilmu agama, itulah hakikatnya orang-orang yang hidup. Adapun yang berpaling darinya, Syekh sebutkan di sini, ahlul jahalati amwalun bijahlihim. Orang-orang yang jahil, mereka itu adalah bangkai-bangkai, atau mereka adalah orang-orang mati dengan kejahilannya. Ini beliau sebutkan bahwa ahlul jahalati amwalun bijahlihim. Dan telah kita terangkan dalil-dalil pada pertemuan yang telah lalu. Dari Al-Quran yang menunjukkan orang yang berpaling dari petunjuk, orang yang jahil, hakikatnya adalah membuat orang-orang mati yang tidak hidup, walaupun berjalan. Ya. Kemudian beliau masih menjelaskan di sini tentang bahaya kejahilan. Kata beliau, la sam'a, la akhla, man la yubasiruna wa fi sa'iri muhtarifun kullun bidambihimi. Kata beliau, la sam'a, orang jahil tidak mampu mendengar. La akhla, tidak bisa berpikir, tidak bisa memahami. Man la yubasiruna, dan mereka tidak bisa melihat. Ini telah kita jelaskan bahwa tiga hal ini adalah alat jembatan untuk memahami ilmu. Dia punya pendengaran, dia pakai untuk mendengar. Punya penglihatan, dia pakai untuk melihat, mengambil pelajaran. Dan dia harus punya akal, punya hati, dia pakai untuk memahami. Jadi mereka tidak sama, tidak apa, Allah yang mesti. Kemudian wakil sari ilmu tadi pun kulum bidang ini. Dan di neraka jahannam yang menyerah-nyerah, sahir neraka yang menyerah-nyerah, mu'tarifun kulum bidang ini. Semua orang-orang yang jahil dan tidak mendengar, tidak melihat, tidak perakan ini, semua yang mengakui itu selesai. Ini bait yang ke-21 beliau ambil dari ayat Surah Al-Mulk. Sehingga dikisahkan tentang penjuru neraka. Dan mereka sebutkan kenapa mereka berada di neraka jahannam, neraka sa'ir dunia ini. Allah firman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna li ashabis sa'ir fa'tarafu bi dambihim fasuhqan di ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, penuh neraka ini berkata, ini kata kami mendengar dan kami berangkat, niscaya kami tidak berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Mereka pun mengakui dosa-dosa mereka. Maka betapa jauhnya mereka dari kebaikan orang-orang yang berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Dan di beberapa ayat dalam Al-Quran disebutkan sifat orang-orang kafir, disebutkan juga sifat kaum munafikin, dan disebutkan beberapa sifat orang-orang kufar, bahwa mereka itu summun bukmun umyun sumun, ya tuli, bukmun, bisu, umyun, buta, mereka tidak mampu untuk berpikir, memerhati. Dan tentang orang kafir, Allah firman, وَمَا تَعْلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَا تَعْلُوا الَّذِينَ يَنْرِفُوا بِمَا لَا يَسْمَرُوا إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمُّ الْمُقْمُ الْعُمْيُّ أَوْلَّا يَعْلِمُونَ. Dua orang kafir disifatkan seperti ini. Sumun, tuli, bukmun, buta, umyun, tuli, bisu, umyun, buta, babun layak ilut. Dan mereka tidak mampu untuk berpikir, memahami. Ya. Maka ini dari bahaya kejelekan atau bahaya kejahilan. Sekaligus menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Ilmu itu menjadikan seorang hamba bisa berpikir. Yang menggunakan pendengarannya. Mengambil manfaat dari penglihatannya. Dan dengan tiga hal ini, ia pun terhindar dari sifat penghuni neraka. Dia pun bisa meraih berbagai kebaikan. Bisa meraih berbagai kebaikan. Kemudian juga dia belum berjuang. Ya. Dan kedua-dua ketiga dan keempat, Syekh berkata, فالجهل أصل طلاق القلب قاطبة وأصل شقوتهم ذرا وظلمهم والعلم أصل هداه مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الفتن والخوف بالجهل والحزن الطويل به وأن أولي العلم منفيان فاعتصموا. كتبت رحمه الله tiga jenis yang indah ini. Kejahilan adalah akar kesesatan makhluk seluruh. Dia terangkan bahwa akar kesesatan seluruh makhluk yang menyimpang itu adalah kejahilan. Wa aslu shiqwatihim turran wa zulmihim. Dan itu adalah asal kerugian mereka semua, asal kesengsaraan mereka semuanya, dan asal kezaliman mereka. Asal kezaliman mereka. Jadi ini kejadian. Dia terangkan. Dia sumber kesengsaraan. Kejadian sumber kesengsaraan. Dan kejahilan adalah sumber kezaliman. Allah sebutkan tentang manusia jika dia menyandang amanah wahamalah al-insan, kemudian Allah sebutkan sifat manusia, innahu kana zaluman jahula, sungguhnya dia ini banyak berlaku zalim dan jahil. Kejahilannya sebutkan sebagai sifat. Dan disebutkan sifat kejahilan di situ sebabnya adalah hal yang menyebabkan dia berlaku zalim. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu karena dia tidak punya pengetahuan. Bagaimana seharusnya dia meletakkan sesuatu pada tempatnya? Dan itulah kejahilan. Ya. Itulah kejahilan. Dan kejahilan ini pula yang menyebabkan pada manusia itu terjadi pelanggaran-pelanggaran dan terjadi hal-hal yang menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak seorang pun yang bermaksiat kecuali padanya ada kejahilan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ. Sungguhnya taubat itu terhadap atas Allah diberikan kepada orang yang berbuat kejelekan dengan kejahilan. Pertanyaan Rahimahullah berkata, أَجْمَعَنْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلَّمْ أَنَّ كُلَّ مَا عُزِيَ اللَّهُ بِفَضْ وَجَهَالَةٍ. Sepakat para sahabat Rasulullah SAW bahwa segala perkara yang Allah dimaksiati dengannya, maka itu adalah kejahilan. Nah, demikian. Maka kejahilan ini adalah akar kesesatan. Dan dia adalah dasar kesengsaraan. Tidak bahagia orang yang jahil. Dan tidak jatuh petunjuk orang yang jahil. Ya, kemudian setelah itu, beliau terangkan keutamaan ilmu kebajikan dari kejahilan. Kata Syekh, wal ilmu aslu lahud ma'sa'adatihi. Dan ilmu itu adalah asal petunjuk bagi mereka. Sumber petunjuk bagi mereka. Ma'sa'adatihim. Bersama dengan kebahagiaan mereka. Fala yudhillu wala yashfa' damul hikamin. Sehingga tidak akan sesat. Dan tidak akan sesat. Orang-orang yang mempunyai hikmat. Orang-orang yang mempunyai ilmu. Ya. Ini beliau terangkan kebahagiaannya. Ya, dan ini sedikit dari ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ اِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sesat. Ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dijamin dia tidak akan tersesat. Dan dijamin tidak akan sengsara. Nah, Ibnul Qayyim ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan, Allah menafikan dari orang yang mengikuti petunjuknya, Allah menafikan dua hal. Menghilangkan darinya dua hal. Yang pertama, kesesatan. Dia tidak akan tersesat. Yang kedua, kesengsaraan. Dia tidak akan sengsara. Kemudian beliau mengutip ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas berkata, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Qur'an beramal dengan kandungan yang ada di dalamnya, Allah jamin dia tidak tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Ibn Abbas membaca ayat yang kita sebutkan di surah Thaha ayat 123. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan Allah ketika turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Allah firman kepada Nabi Muhammad, مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِنَشْقَى. Kami menurunkan Al-Quran ini kepada Allah yang Muhammad bukan untuk membuat sengsara. Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad bukan untuk kesengsaraan. Jadi ilmu yang membawa kebahagiaan. Beliau singgung di sini, مَا سَعَادَتِهِمْ, dengan kebahagiaan mereka. Dan Allah firman dalam Al-Quran di surah An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan, maka sungguh ini akan membuatnya hidup dengan kehidupan yang baik. Hasilnya apa? Al-Fatih itu adalah sumber ilmu. Iman itu adalah sumber ilmu. Kalau disertai dengan Al-Fatih, maka dia hidup dengan kehidupan yang indah. Dan ini juga dari ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah agama kita ini mengajak manusia kepada kehidupan yang merupakan sebenar-benar hidup. Bukan hidup seperti yang kita gambarkan kemarin, hidup bernafas, berjalan, bagi hakikatnya adalah manusia. Karena jauh dari ilmu. Ya. Maka ini kandungan dari ayat-ayat. Bagian dari ayat tersebutkan akan kebahagiaan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Dan dimaklumi bagaimana kehidupan Rasulullah dan kehidupan para sahabatnya. Mereka adalah orang-orang bahagia dengan ilmu agama yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dan kebahagiaan tidaklah diukur dengan harta benda. Sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan yang telah lalu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau disebutkan oleh Aisyah karena beberapa bulan tungku api di rumahnya tidak menyala. Mereka hanya makan dari korma dan minum air putih. Sama dengan itu, beliau adalah orang yang paling marah. Sejumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keadaannya juga seperti itu. Ahli sufa yang mengitari Rasulullah SAW maklumi bagaimana kekurangan mereka dalam kehidupan. Tapi bersamaan dengan itu mereka adalah orang yang paling bahagia. Dan ini kalau kita baca di dalam biografi dan sirah para ulama kita, kita akan temukan bagaimana indahnya hidup kita dalam kebahagiaan mereka. Kemarin saya sebutkan ucapan Al-Hasan al-Basri dan disebut juga dari Ibrahim bin Adham, di mana beliau berkata, "Ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi la ya'lamuna 'alaihi bisyum." Andai kata para raja, anak-anak raja mengetahui kebahagiaan yang kita berada di dalamnya, mereka akan mencabut kita dengan pedangnya. Karena hasan akan kebahagiaan yang kita dapat. Itulah ilmu agama. Dia adalah sumber kebahagiaan, sumber petunjuk disertai dengan kebahagiaan. Berbeda dengan kejahilan, dia adalah sumber kesesatan. Segala kesesatan yang muncul, perkara yang keluar dari petunjuk, itu asalnya karena kejahilan. Asalnya karena kejahilan. Maka jahil ini adalah perkara yang sangat mengancam bagi manusia dan membahayakan kaum mukminin apabila banyak terjadi kejahilan di tengah mereka. Nah, itu kewajiban kita sebagai umat Islam adalah mempelajari agama. Mempelajari agama. Ketika dianjurkan seperti kita mempelajari sekarang, mempelajari agama. Seorang mempelajari agama untuk kebaikannya sendiri. Ya, dan memang tidak mesti setiap orang yang mempelajari agama itu, dia harus menjadi ulama misalnya, harus menghafalkan seluruh ilmu. Ini adalah pemberian Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan orang semakin dia bersemangat, maka Allah memberikan padanya tambahan anugerah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan memberikan petunjuk di atas jalan-jalan kami. Semakin dia bersungguh, maka akan dibukakan kebaikan yang lainnya. Ya. Baik. Kata beliau rahimahullah, "Wal ilmu aslu hudahum man 'adatihi فلا يضل ولا يشفى لو الفتن. Ilmu itu adalah sumber petunjuk mereka disertai dengan kebahagiaan. Tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara orang-orang yang memiliki hikmah. Wa yadhabu wal khawf bil jahl wal husn al tawil bihi wa adul al ilm man fiyan ma'tasimi. Yadhabu wal khawf bil jahl. Adanya kekhawatiran disebabkan dengan kejahilan. Dan adanya kesedihan yang panjang adalah disebabkan oleh kejahilan. Disebabkan oleh kejahilan. Ini perbandingan yang lain. Dari sini ingin menyebutkan bahwa kejahilan ini mendatangkan ketakutan, kekhawatiran. Kejahilan ini mendatangkan kesedihan. Jadi semua terjadi pada manusia. Semakin jauh dia dari ilmu, maka dua hal ini, dua sifat ini, kesedihan dan kekhawatiran akan banyak mendominasi pada dirinya. Banyak mendominasi pada dirinya. Karena itu ahli ilmu sebaliknya. Ahli ilmu, orang-orang yang berilmu sebaliknya. Asyadi ilmu ingatkan, wa antulil ilmi man fiyani ma'atasimi. Dan dari orang yang berilmu, dua hal ini, kekhawatiran dan kejahilan, kekhawatiran dan kesedihan, itu adalah hal yang dinasihkan, hilang dari mereka. Hilang dari mereka. Di surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini ada di beberapa surah ya, disebutkan sifat orang yang mengikuti petunjuk. Allah berfirman, فَإِمَّا يَسْدِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ apa? فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Apabila datang kepada kalian dari petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan pada mereka, dan mereka tidak akan bersedih. Allah jamin, dinantikan darinya, tidak ada ketakutan dan tidak apa, tidak akan bersedih. Ini orang yang berilmu. Dan juga ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muslim, فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Terus apa? وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Mana? Bahkan, ini bantahan dari ucapan orang Yahudi sebelumnya. Ucapan Yahudi dan Nasara. Bahkan, siapa yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah, dan dia adalah muhsin, orang yang berbuat baik, dia adalah Islam, dan dia mengikuti petunjuk Rasul. Dan ini sumber ilmu. Maka bentuknya pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan atas mereka, dan mereka tidak bersedih. Tidak bersedih. Dan sifat penduduk surga, orang-orang yang istiqamah, diberi kabar gembira ketika di sakaratul maut, dan ketika dia menghadap kepada Allah, katakan kepada mereka, "Ala taqabu wa la tahzanu." Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Maka ini sifat. Dua sifat ini, kapan ada kejadian, maka dua sifat ini adalah sifat yang bersamanya. Pasti menyertai. Dan kapan dia bersama dengan ilmu, pasti dua sifat ini akan hilang dari dia. Dia akan dihiasi oleh kebaikannya, dihiasi oleh kebahagiaan dan ketenangan. Kebahagiaan dan ketenangan. Karena itu terlihat. Dari sini, kalau kita lihat di dalam biografi para ulama, bagaimana kehidupan mereka, dan bagaimana mereka menghadapi berbagai permasalahan. Jika terjadi misalnya masalah, mereka senang. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tidak ada kekhawatiran. Jadi maklumi manusia, ya, pasti di dalam kehidupannya ada cobaan-cobaan dan tantangan. Dan di sini juga pelajaran bagi orang yang berdakwah di jalan Allah. Bagi orang yang menyampaikan hal yang baik, menyampaikan dakwah di jalan Allah, ini pasti ada musuhnya dari kalangan syaitan, jin maupun manusia. Jin maupun manusia. Maka harus ada kesabaran. Pernah dikatakan kepada Imam Malik, saya beri contoh dari ketenangan dan bagaimana ya, ilmu itu memberikan pengaruh. Dikatakan kepada Imam Malik, atau Imam Malik berkata kepada murid-muridnya, mana yang mulut nasibi? Apa yang dikatakan oleh manusia tentang saya? Maka murid-muridnya menjawab, di antara mereka ada yang mencelaku, di antara mereka ada yang memuji. Ada yang mencela, ada yang memuji. Kata Imam Malik, alhamdulillahilladzi lam yajma'hum ala dhanbi. Ya, segala puji hanya untuk Allah yang tidak menjadikan mereka itu bersepakat mencela. Kalau semuanya bersepakat mencela beliau, nah ini baru jelek. Tapi kalau ada yang memuji, ada yang mencela, itu aja biasa. Adalah hal yang biasa. Dan kegigiran yang seperti ini dibangun di atas dasar ilmu. Dibangun di atas dasar ilmu. Nah, ini terus kita lihat ya. Apabila terjadi permasalahan, maka biasanya orang-orang yang jahil dan kurang ilmu, ributnya lebih banyak daripada dia memberikan atau hal-hal yang menjadi sebab terjadinya fitnah itu, masalah itu lebih besar, itu lebih banyak bersumber dari mereka daripada ada penyelesaian. Berbeda dengan ahli lain. Dan orang yang memiliki ilmu, bersifat dengan ilmu, mereka di dalam menyikapi berbagai kejadian membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Ini pokok ilmu terlihat, harus terlihat pada diri seorang yang dikatakan berilmu. Kalau tidak terlihat padanya, maka dia harus lebih banyak mendekatkan dirinya dengan menuntut ilmu dan memperbaiki dirinya di atas ilmu agama. Baik. Jadi ini subhanallah, ucapan-ucapan yang indah dari Syekh Hafidz Al-Hakami, dasar-dasar pijakan yang sangat kuat, sumbernya sangat jelas kan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di bait yang 25 kata beliau rahimahullah, al-ilmu wallahi mirasul nubuwati la miratha yushbibuhu tuba lil-muhtasimin. Sini beliau terangkan keutamaan ilmu yang lainnya. Kata beliau, al-ilmu, ilmu itu wallahi demi Allah, ilmu itu demi Allah mirasul nubuwati adalah warisan kenabian. Warisan kenabian. La mirasa yushbihuhu. Tidak ada warisan yang semisal dengannya. Tuba di waktu ini. Maka beruntunglah orang yang mendapatkan. Beruntunglah orang yang mendapatkan. Ya, warisan. Nah. Sini Syekh Rahimahullah kembali menjelaskan kedudukan ilmu. Dan beliau bersumpah untuk menekankan bahwa ilmu ini adalah mirasul nubuwah, warisan kenabian. Perhatikan dia bahasa warisan. Semua orang bagi kasih harta warisan, dia mau untuk menerimanya. Ini harta. harta dari ayah, ibunya, dan keluarganya, dia ingin menerima. Ini warisan dari Nabi SAW. Ya. Ini yang penting dari hadis Rasulullah SAW. Hadis masyhur, makruf dari hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Rahimahullah Syekh Al-Albani dan selainnya. Rasulullah bersabda, "Wa innal ulama'a waratsatul anbiya." Sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. "Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wa la dirhaman. Wa innama waratsatul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadin waqi'." Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi itu tak pernah meninggalkan warisan berupa dinar atau uang emas, tidak pula berupa dirham atau uang perak. Warisan para nabi, mereka hanya mewariskan ilmu. Ilmu ini lebih berharga dari emas dan perak. Emas dan perak hanya di dunia, tidak dibawa di akhirat. Berbeda dengan ilmu. Emas dan perak itu dijaga oleh pemiliknya. Berbeda dengan ilmu, ilmu itu menjaga pemiliknya. Menjaga pemiliknya. Emas dan perak itu selalu membawa permasalahan untuk pemiliknya. Adapun ilmu menyelesaikan permasalahannya. Ini perbandingan, perbandingan dari jenis warisan. Perbedaannya bagaimana sisi pertama dari sisi warisnya. Warisnya adalah kemudian sifat warisan diwarisan kenabian. Kemudian perbedaannya harta yang diwarisi itu tidak ada perbandingannya antara ilmu dan agama, antara ilmu dan dunia tidak ada perbandingannya. Ya. Jelasnya dunia telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam kedudukannya dan kedinarannya. Adapun ilmu diterangkan akan keagungannya dan ketinggiannya. Jadi berbeda antara dua hal. Berbeda antara dua hal. Jadi nabi, para nabi hanya mewariskan ilmu. Kata Rasulullah SAW, "Akhadahu akhadha bihaqqin wahid." Siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat layak dari warisan. Ya. Dan warisan ini kata Syekh, "La miratsa yushbihu." Tidak ada warisan yang semisal dengannya. Tidak ada warisan yang semisal dengannya. "Tuba lil-muqtasimin." Maka beruntunglah orang yang mendapatkan bagian darinya. Itu bah. Maklum ya, ada ayat di dalam Al-Quran. Bukan tuba lahum wa husnu ma'ab. Tuba ini kadang diartikan keberuntungan. Ada yang mengartikannya surga. Ada yang mengartikannya pahala yang sangat besar. Dan syahid dalam sebagian hadis, tuba nama sebuah pohon di surga. Ya. Yang sangat rindah. Orang berjalan di bawah naungannya perjalanan 100 tahun menggunakan kendaraan tidak mencapai ujungnya. Ini tuba. Jelas ya? Sebagai tuba limuqtasi. Tuba limuqtasi. Ini dia digunakan dalam hadis. Pada Islam Zoliban wa Zayhulu Zoliban sama badan Fatuba lil Qurama. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan terasing oleh manusia akan kembali lagi asing sebagaimana awal mulanya. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Orang yang dianggap asing ini dia beruntung karena apa namanya, karena dia berbeda dengan manusia ya, dalam makna dunia ya, atau dalam makna ilmu. Dalam makna ilmu mereka menghidupkan ilmu, maka mereka dianggap asing oleh manusia. Lagi-lagi beruntunglah untuk mereka. Jelas ya? Baik. Ini kalimat-kalimat dari Syekh rahimahullah yang harus kita detail ya. Beliau membahasakannya dari berbagai dari beliau membahasakannya dari berbagai dari. Nah ini keistimewaan. Ya baik-baik syair ini. Nah jadi ilmu itu adalah warisan nabi. Adalah warisan nabi. Dan dari suatu hal yang baik disebutkan di sini sebuah kisah diterangkan. disebutkan dikatakan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah. Kisah diriwayatkan oleh Tabarani. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu hari melewati pasar di Madinah. Maka beliau pun berdiri kepada orang-orang yang berada di pasar. Ya ahli suq, ma a'jaza. Wahai orang-orang di pasar, betapa kalian ini lemas tidak memperoleh bagian. Kalau mereka bertanya, "Mana dari apa perayaan?" Apa wahai perayaan? Kata beliau, "Nakal di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuksab, wa antum hakuna, la tadhakuna, fatakhuduna nasibakum hadza." Kata Abu Hurairah waktu itu, ya warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dibagi. Warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dibagi. Sedangkan kalian berada di sini tidak pergi untuk mengambil bagian kalian. Betapa lemahnya kalian. Kalau kuaina itu, kuaina bu. Maka orang-orang di pasar itu bilang, Abu Hurairah di mana? Di mana warisan Nabi? Kata Abu Hurairah waktu itu masjid. Lagi di masjid. Fakaraju ziraan ila musyid. Mereka pun tua, berbesar. Berlomba-lomba musyid. Wafat Abu Hurairah, nabu, hatta raja. Abu Hurairah tetap di tempat di mana. Sampai mereka semuanya kembali. Fakaraju, maka mereka berkata, Fakara lahu, maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, mana aku? Ada apa dengan kalian? Fakaraju, mereka berkata, ya Abu Hurairah, pada azaylan masjid, pada khalla falam narafiki syaitan yuktan. Kata ya Abu Hurairah, kami sudah datang masjid, kami sudah masuk di dalamnya, dan kami tidak melihat ada harta yang dibalik. Kata Abu Hurairah, apa ra'aitum fil masjid ahadan? Abu Hurairah berkata, tidakkah kalian melihat seorang pun di masjid? Kalau banyak, mereka berkata, ya, رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذكرون الحلال والحرام. Mereka berkata, ya, kami melihat ada kaum yang sedang salat, ada kaum yang sedang baca Al-Quran, ada kaum yang sedang saling mudakar seputar halal dan haram. Faqala lahu Abu Hurairah, waihakum fadaka miratu Muhammad. Maka Abu Hurairah berkata, waihakum, dapat kasihannya kalian. Ini kalimat waihakum, kalimat rahmat untuk orang yang dia yang bicara, waihakum, betapa kasihan dia kalian. Itulah warisan Nabi yang sudah dibagi. Jelas ya? Jadi subhanallah, perhatikan di sini bagaimana Abu Hurairah memberikan bahasa tentang warisan tersebut. Tapi itulah, kadang banyak dari manusia, ini terjadi masa tadi, kadang mereka seperti ini, abadi kita di masa itu. Kecenderungan kepada dunia, keterkaitan hati dengan dunia, itu lebih banyak dan lebih mendominasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita kecintaan kepada al-ilmu an-nafi' dan semangat untuk mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Nah, jadi ini sisi keutamaan bahwa ilmu itu adalah warisan. Kemudian sisi yang lainnya boleh terangkan di bait yang ke-20, tenangkan sisi keutamaan ilmu itu sebagai warisan. Kata beliau, "Lianna mufirdu haqqin da'imin abada wa ba'di wa qilal isna'i wa tahdan." Sebab warisan nanti ini adalah warisan hak. Warisan yang benar. Abad, da'imin abada. Terus-menerus dan selama-lamanya. Ya, warisan pasti didapatkan terus-menerus dan selama-lamanya. Persoalan sudah mendapatkannya, dia miliki. Dan bermanfaat. Ya, berbeda dengan harta. Harta itu diwarisi di dunia saja. Begitu dia masuk ke dalam kubur, tidak ada hartanya itu. Tapi berbeda di sisi lain ilmu, dia bawa. Di alam kubur dan itu bermanfaat bagi dia. Dan menjadi bekal untuk dia di akhir. Menjadi bekal untuk dia di akhir. Ya. Sebab ilmu dan bagian amalan salih. Dan di alam kubur, keindahan, kesejahteraan tergantung amalan salih yang dia lakukan. Dan di hari kiamat, ilmu punya banyak pengaruh. Para ulama, kedudukannya paling di depan di antara umat Islam. Orang-orang yang berilmu, mereka lebih dahulu minum di telaga Rasulullah SAW. Di antara orang yang berilmu, yang mendengarkan sebagian sifat, mereka ditutupi di bawah teduhan arsy. Ada di atas mimbar dari cahaya. Di antara kebaikan dari ilmu, bersegera untuk jadi. Dan di surga, ditinggikan derajatnya. Ini semuanya pengaruh dari ilmu, berbeda dengan harta. Harta itu tidak dia bawa, masa di kuburnya. Ya, walaupun kita ada bersamanya di kubur, juga tidak memberikan pengaruh. Jelajah. Dan di akhirat sana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang miskin masuk surga 600 ribu tahun sebelum orang-orang kaya masuk surga. Karena kita dan perhitungan di dalamnya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan ilmu itu sendiri. Meringankan dan membawa kebaikan bagi hamba. Baik. Kemudian kata beliau, sebelumnya beliau berkata, لأنه قلت حق دائم أبدا. Jadi ada warisan, hak. Terus menerus, selama-lamanya. Wama siwaku. Dan apa yang selainnya, ila kisnani wal adami. Selain daripada ilmu, itu akan sirna dan hilang. Akan sirna dan hilang. Iya. Nah, ini hikmah yang sangat indah dari sini. Menunjukkan kedalaman pengetahuan diri. Karena banyak dari para ulama mengatakan bahwa dasar ilmu yang diperoleh oleh seorang penuntut ilmu yang banyak, dia harus tahu bahwa dunia itu kita. Ini ilmu dasar yang harus dia pahami. Kalau dia tak memahami kata ini, maka dia belum masuk sebenarnya, belum memperoleh dasar dari itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan makna ini dalam berbagai nas, dan di dalam Al-Quran Al-Karim ditekankan makna ini. Allah firman lain dahulu. Yang kan, wa ma inda Allahi ba'a. Apa yang berada di sisi kalian akan sirna. Dan apa yang berada di sisi Allah itu yang kekal. Itulah yang kekal. Bapa itu mencintai, bapa tahu hayat di dunia. Apa yang kalian diberi dari sesuatu, maka itu hanyalah perhiasan dari dunia. Bapa itu Allah itu wa khairul wa abqa. Dan apa yang berada di sisi Allah itu lebih baik dari kita. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, bapa hadi di hayat dunia illa lagu walam. وللدار الآخرة وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لن تلعب في حيوة الدنيا إنه بتواري حي قرمينا لن تلعب لن تصفون في حيوة الآخرة إبلا حيوان في حيوة وليس ينتكن حيوة مباحثة حيوة مهيوة نورة يبسي إبلا مباحثة على القرآن لن تجدر مهيوة المقابة معنى هذه pembahasan ini. Jadi kehidupan akhirat itulah hakikat dari kehidupan. Ada pun selainnya adalah sirna. Ini adalah sirna. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan bersama para sahabat. Bagaimana dalam hadis riwayat Muslim? Dengan sebuah pasal. Dengan jalan, dia menjumpai seekor kambing. Bangkit kambing kecil, cacat telinganya. Maka Nabi mengangkat bangkit. Dia berkata, siapa yang membeli bangkit ini dengan harga satu dirham, satu dirham satu mata uang perak, murah harganya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, hidup pun belum tentu terbeli. Atau mereka berkata, ya Rasulullah, kami hidup pun belum tentu terbeli. lagi sumbernya. Baik, dan tadi kalau begitu siapa mengambil cuma-cuma? Katanya Rasulullah itu pun belum tentu kami beli dua biaya jasa. Maka Nabi SAW bersabda, Wallahi la dunya ahwan inda Allah min hadhihi al-fatimah. Tapi jadi Allah tunggu ya dunia lebih hina di sisi Allah dan pada waktu itu. Itulah nasib. Manusia dianggap sebagai bangkai yang manusia berlomba-lomba di dalam mencarinya. Bahkan banyak yang mengorbankan kehidupan akhiratnya untuk mendapatkan dunia yang disifatkan oleh Nabi dengan pencipatan yang sedemikian ringan. Maka harus dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Ini dasar pijakan. Bahwa dunia itu ringan. Jangan sampai dia di dalam menuntut ilmu diganggu oleh kehidupan dunia atau dipalingkan dari ilmu atau dia menjual ilmu agama yang dia miliki dengan sesuatu dari dunia yang ringan. Nah, ini dasar-dasar yang hendaknya senantiasa dipelihara oleh seorang hamba. Di antara syair yang berhikmat, ucapan seorang penyair, "Ahwaluna lina bil mirati najma'uha, waduruna li kharabi dahri nabniha. Waduruna li kharabi dahri nabniha." Kata penyair ini, harta-harta kita kumpul, itu hanya untuk ahli waris. Terus sekarang siapa punya hukum harta? Itu pun bukan untuk dia. Untuk ahli warisnya. Dan rumah-rumah kita bangun, itu hanyalah untuk kelanjutan masa yang akan merusaknya. Di masa itu berwasa. Semakin berjalan tahun demi tahun, masa demi masa, tidak ada rumah yang berdiri. Semua yang terjadat, rusak. Ya. Jadi bangun untuk rusak. Dikumpul bukan yang miliki. Dikumpul bukan yang miliki. Maka ini perumpamaan-perumpamaan bagaimana kehidupan ini. Berbeda dengan ilmu agama, warisan Nabi, harta yang sangat berharga. Ini kekal bersamanya, selama-lamanya. Kemudian beliau masih menjelaskan di sini dari keindahan warisan ke Nabi. Kata beliau, "Waminhu ومن قرص سليمان النبوة والفضل المبين فما أبلغ في النهاية dan di antara warisan ini, di antara bentuknya adalah warisan yang didapatkan oleh Nabi Sulaiman. Dia mewarisi kenabian, dia mewarisi keutamaan yang sangat jelas. Ini beri isyaratkan ya kepada firman Allah Subhanahu wa Taala tentang Sulaiman, itu Nabi Sulaiman dan Daud. Wawarisa Sulaiman Daud. Dan Nabi Sulaiman mewarisi ayahnya Nabi Daud. Ayahnya seorang Nabi dan seorang raja. Iya. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman mewarisinya. Wa qala Nabi Sulaiman berkata, "Ya ayyuhan nasu, 'allimna mantiqa at-tayri wa utina min kulli syai', inna hadha lahu al-fadl al-'azim." Sudah mendapatkan warisan. Allah tambah lagi keutamaan yang lain bagi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, "Oleh sekalian manusia, kami diajarkan pembicaraan burung-burung." Nabi Sulaiman tahu apa yang dibicarakan. Burung berbicara yang berbicara dia tahu. Beliau memahami. Wa utina min kulli syai'. Dan kami diberi dari segala sesuatu. Keutamaan, kata beliau, "Inna hadza lahuwal fadlul mubin." Sungguh ini keutamaan yang sangat jelas. Sebab ini keutamaan yang diminta oleh Nabi Sulaiman tidak diberikan kepada siapapun selain beliau. Beliau berdoa kepada Allah, "Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." Wahai Rabbku, berikanlah kepada aku kekuasaan yang tidak pantas untuk siapapun setelah. Perhatikan. Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan keutamaan warisan ilmu ayahnya, kenabian. Setelah itu Allah tambah lagi dengan nikmat yang lainnya. Karena itu ada syekh, "Fama awlahu bin ni'am." Betapa berhaknya dia mendapatkan. Dan betapa pantasnya dia mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Nah, ini Nabi Sulaiman, perhatikan. ذلك النبي كذا الآن زكريا ربه بولي الآن خوف المرأة من ورائه من بيت يقول له لما هذا الشيء demikian pula Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya supaya diberikan keturunan keluarga anak خوف المرأة من ورائه من karena ia khawatir المواري يا خواتر المواري بالله أمريكا نعم طيب إني دي أبيل قري آية جان القرآن عن كيسة لبن زكريا عليه السلام مسؤول جان كيسة هي سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا يا دار كنبتان bagaimana رحمة ربك pada hamba yang lebih sejati. إذ نادى ربه نداء خفيا. Ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan panggilan khafiya yang terakhir sifat dari doa ya. Dia penuh kehusyukan, lembut dan memohon kepada Rabbnya. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. Zakaria berkata, oleh Rabbu, sungguhnya telah sudah lemah. Kepala itu sudah menunggu. Dan saya tidak pernah. Dan saya tidak ingin menjadi orang yang rugi. Berdoa dengan ini. Ini pembahasan yang sangat indah. Dia ingin memberikan pendahuluan. Dia sudah tua. Sudah berubah. Namun bersama dengan itu, dia ingin bergembira. Berdoa dan dikabulkan Tuhan. Kemudian Nabi Zakaria berkata, wa inni khiftul mawali al-wara'i. Dan sesungguhnya saya takut al-mawali al-wara'i. Al-mawali ini, Nabi Zakaria mengkhawatirkan ada yang memimpin urusan Bani Israel setelah beliau meninggal. Dan orang ini tidak menegakkan bagaimana sepatutnya dia harus tegakkan dalam keagamaan Bani Israel. Ini yang dia khawatirkan. Nah, dia khawatir akan hari ini setelah beliau, maka Nabi Zakaria berkata, setelah beliau sebutkan, وَكَانَ إِمْرَأَةِ الْأَخِرَةِ dan istriku adalah akhirat, فَحَبَلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا. Maka anugerahkanlah kepadaku seorang wali, seorang anak. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. Mewarisi saya dan mewarisi keluarga yang perhatikan ya, warisan apa itu? Warisan ilmu. Tidak ada warisan ilmu. Waja'alku rabbi rabbiya. Dan jadikanlah dia wali rabbu sebagai orang yang dia riba. Nah, perhatikan. Jadi ini ayat penjelasan warisan yang lain. Dia adalah warisan Nabi Zakaria kepada anaknya, Nabi Yahya alaihi wassalam. Maka sangat indah warisan yang seperti itu. Ilmu yang diwariskan. Karena itu seorang ayah. Hendaknya, sebagaimana dia semangat anak-anaknya itu mendapatkan hal yang baik dari kehidupan dunia, harusnya dia lebih bersemangat lagi anak-anaknya mendapatkan hal yang baik dari ilmu. Sebab kebaikan ilmu itu lebih banyak dan lebih besar daripada kebaikan apa? Kebaikan harta. Dari kebaikan harta. Karena itu orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan pendidikannya baik sesuai dengan ilmu agama, ini dia tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya. Dia memberikan haknya sebagaimana mestinya. Ya. Dan ini dari keutamaan ilmu. Dari keutamaan ilmu. Kemudian di ayat yang 29, dia harus menjelaskan keutamaan ilmu. Kata beliau, ilmu mizanu شرع الله بحيث به ثوابه وبدون العلم لم يقم علم يتو على تمبال الشرع فقط يتمبال الشرع حيث به ثوابه لماذا؟ dengan ilmu ini timbalan itu akan apa? Tetap kokoh akan tegak. وبدون العلم لم يقم dan tanpa ilmu dia tidak akan tegak. Karena disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan al-mizan, diberikan al-mizan, timbangan. Dan ini timbangan syariat. Dengan cara dikenal yang halal dan yang haram. Dengan yang diketahui yang hak dan yang batil. Dengan ilmu ini dikenal, dengan yang diketahui yang mana merupakan petunjuk dan mana yang merupakan kesesatan. Iya. Yang mana merupakan kesesatan. Maka dia adalah timbangan. Kerana ini banyak hal dimulai dengan ilmu. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَوْحِنْ لِلَمْهِ فَعْلَمْ لِلْمُرِدَةِ تَحْوِيلَ بَهُ إِلَىٰهِ بِرْحَقِ لِيْبَلَيْكِ إِلَىٰهِ اللَّهِ dan mohon ampun lah terhadap dosa dosa. Sebab tentang la ilaha illallah dan amalan memohon ampun itu harus ditimbang di atas dasar apa? Dasar ilmu. Dan doa yang Rasulullah SAW ajarkan pada umatnya ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Majah dan Muslimah di sahih dari Syekh Al-Albani, Nabi berucap setiap hari setelah salat subuh, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan aban mutaqabbalan. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Dimulai dengan ilmu. Rezeki yang baik, amalan yang diterima, timbangannya adalah apa? Timbangannya adalah ilmu. Timbangannya adalah ilmu. Rezeki itu baik atau tidak, halal atau haramnya, ilmu yang menentukan, yang berimbang. Amalan yang diterima atau tidak, lagi-lagi, tumpuannya adalah apa? Adalah ilmu. Iya. Jelas ya? Maka ilmu ini adalah timbangan syariat. Ilmu ini adalah timbangan syariat. Dan ilmu ini timbangan syariat di dalam banyak hal. Dan dia merupakan ciri. Kerana inilah Al-Imam Al-Mu'tamar Al-Isma'ili rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam akidah beliau bahawa ciri kemenangan seorang hamba adalah keseriusannya di dalam menuntut ilmu. Adanya keterkaitan di dalam menuntut ilmu. Sebab dia adalah timbangan. Sekarang misalnya saya tidak kenal banyak orang. Para orang saya tidak kenal namanya. Tapi ada timbangan yang ulama yang mengukur ini diharapkan kebaikan atau tidak. Adalah kecintaannya kepada ilmu. Kalau dia sering terlihat dengan ilmu, serius dengan ilmu, maka ini adalah tanda kebaikan. Ini timbangan. Tanda kebaikan. Jadi ilmu adalah mizan syar'. Dia adalah timbangan syariat. Kemudian Syekh masih menjelaskan kaitannya dengan timbangan syariat. Yang beliau terangkan di sini juga sisi yang lain dari sisi keutamaan ilmu. Kata beliau, وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة العيد لمحتكم فسلطة الزياد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم وسلطة العلم تنقاد الخلولها إلى الهدى وإلى مرضاة ربهم وإلى مرضاة ربهم. كذا اليوم وكلما ذكر السلطان في حجج. Setiap kali kata sultan, sultan itu artinya apa? Kekuasaan. Ada yang diartikan kepemimpinan. Karena itu, penguasa di antara kata yang digunakan untuk merasakan penguasa di dalam yang juga apa? Sultan. Sebab dia berkuasa di atas manusia, sebagian manusia. Baik. Ini sultan. Jadi kalau ada disebut sumpah di dalam Al-Quran, di hujanin, jangan ada itu jawabannya di ayat-ayat Al-Quran, maupun hadis. Kalau ada kata sumpah yang disebut, pan ilmu, maka diinginkan adalah sumpah dengan apa? Dengan ilmu. Iya. Dan ini disebut dalam banyak ayat. Disebut dalam banyak ayat. Tentang sultan. Jadi kaidah umumnya seperti yang disebut oleh Syekh. Tapi disebut oleh Syekh di sini, kaidah umum ini. Ini adalah hal yang beliau ambil dari As-Salaf. Ibnu Abbas menafsirkan. Kata beliau, kata Ibnu Abbas rahimahullah. Iya. Kullu sultanin fil Qur'an fahuwa hujjah. Setiap kata sultan dalam Al-Qur'an itu adalah hujjah. Dia adalah hujjah. Hujjah itu argumen ilmu yang kuat dan tidak bisa terkalahkan. Dikatakan dia sultan sebab ilmu ini menaklukkan hati. Dan ilmu agama ini menaklukkan orang-orang yang jahil. Karena mereka tidak bisa ditaklukkan. Dengan badan, dengan pedang, dengan apapun, tetapi dengan ilmu mereka tunduk. Dan ilmu agama mereka tunduk. Jadi dari keutamaan ilmu. Subhanallah. Dan ini dari kedatangan Syekh rahimahullah. Di dalam mengungkap keutamaan-keutamaan ilmu. Sekarang kita perhatikan bahasa beliau. Tapi wakullama dzukira sultanu fi hujjatin. Setiap kali kata sultan disebut di berbagai hujjah, di berbagai ayat. Antara ayat yang menyebut sultan. Nah. Sekarang adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang orang yang. Mengatakan bahwa Allah punya anak. Allah membantahnya, subhanahu wa suci Allah. Wa al-ghani ya Allah yang maha kaya. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Min indakum min sultanin fi hadha. Apa yang kalian punya sultan tentang ini? Kalian katakan Allah di mana? Tanda sultan dibahasakan dengan argumen. Kalian punya ujian kuat untuk ini? Ataqulu ala Allah ma la ta'lamun. Atau kalian berucap atas nama Allah hal yang kalian tidak ketahui. Tadi beberapa ayat dalam Al-Quran disebutkan orang yang beribadah membuat sumpahan-sumpahan. Selain dari nama Allah dikatakan bahwa mereka ini sumpahan ma'anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan sultan argumen apapun terhadap dia. Jadi disebut dengan sultan. Jelas ya? Baik. Kata beliau, فالعلم لا تلقط الأيدي لمصدقين. Ilmu itu tidak ada atau bukanlah kekuatan tangan untuk orang yang berhukum. Luar biasa kekuatan ilmu. Dia bukan kekuatan tangan. Dia bukan kekuatan tangan. Kenapa bukan kekuatan tangan? Boleh terangkan kalau kekuatan tangan itu. Kata beliau dalam bait berikutnya, fasultatul yadi fil abdani qasiratun. Karena kekuatan tangan untuk badan, untuk menaklukkan, menentukan badan, tangan itu kurang. Takunu bil adli au bil zulmi wal ghasyi. Tangan itu kadang dia menaklukkan dengan keadilan, kadang dia menaklukkan dengan apa? Kezaliman maupun dengan hal yang tidak benar. Jelaskan. Ini kekuatan dengan tangan, kekuatan selain dari itu. Yang punya kekuatan tangan kekuasaan, dia menaklukkan dengan kekuasaannya. Orang tunduk memang. Orang tunduk. Tapi tunduknya mungkin baik dan mungkin benar. Berbeda dengan kekuatan ilmu, sultan ilmu, kekuasaan ilmu. Kata Syekh, wasultatul ilmi tanqadul ulumuna. Ila al-huda wa ila mahrati rabbihim. Adapun kekuatan ilmu membuat hati itu ikut kepadanya. Hati itu ikut kepadanya menuju kepada petunjuk dan kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini adalah hal yang dimaklumi. Disebutkan ini kita sering jelaskan ya. Yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dengan sanadnya dari Asy'ad bin Syu'bah Al-Misri rahimahullah. Nah, ini kita dari Baghdad dan selainnya. Iya. Begitu Harun al-Rashid, Amirul Mu'minin tiba di Raqqah, ada sebuah tempat, maka terlihat ada manusia ikut di belakang Abdullah bin Umar, mereka ikut mengikuti Abdullah bin Umar, berusaha mereka ikut, ya, sendal-sendal yang mereka pakai ada yang putus, dibiarkan saja, ya tunggu, yang menggumpal tinggi. Maka seorang ibu dari anak Harun al-Rashid keluar dari istana melihat di ketinggian, dia melihat sekali melihat manusia ada gumpalan itu mengikuti seorang, dia bertanya, maka apa ini? Maka mereka katakan, ada para penjaga berkata, alim min ahli Khorasan, kalimat Raqqah, ini seorang alim dari negeri Khorasan yang datang ke Raqqah. Harun al-Rashid datang, Abdullah bin Umar tiba datang. Harun al-Rashid datang di Nabi menyambut seperti itu. Padahal dia adalah siapa? Amirul Mukminin. Tapi Abdullah bin Umar datang, subhanallah, sampai putus sendalnya orang itu menyambut. Karena ingin melihat dan mengikuti Ibn Umar. Nah, tadi sebutkan ini alim dari Khorasan. Namanya Abdullah bin Mubarak. Maka kata istri Harun al-Rashid, hada wallahi al-mulk. Jadi Allah, inilah yang namanya kekuasaan. Ini namanya kerajaan, bukan kerajaan di Harun al-Rashid. Alladhi la yajma'an nas illa bi syuratin wa awan. Yang dia tidak mengumpulkan manusia kecuali dengan pemilih dan pembantu. Tapi Harun, tapi bin Mubarak orang datang sendiri. Tidak ada yang paksa. Datang sendiri. Ini perhatiannya. Sultan tulis. Kekuatan ilmu itu. Jadi banyak. Pendukungnya di dalam sejarah. Kita ambil kisah misalnya orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij memang mereka menganggap bahwa perbuatan mereka ini lakukan kudeta terhadap penguasa keluar dari ketaatan kepada penguasa. Mereka anggap sebagai ketaatan. Mereka anggap sebagai Allah Ma'ruf Nahi Munkar ibadah. Rani mereka mati. Ini orang-orang Khawarij. Subhanallah, dengan mereka diperangi, dengan kekuatan pedang, tetap kuat. Begitu Ibn Abbas datang menghujat mereka, perhatikan bagaimana kekuatan ini. Ibn Abbas mendebat mereka, rusuh dari mereka 4.000 orang. Dengan apa? Dengan ilmu. Ibn Abbas sendiri, sendiri menghadapi mereka. Perhatikan ya, bagaimana kekuatan ilmu. Dan ini terus berjalan dari masa ke masa. Hingga hari ini. Ya, alhamdulillah negeri kita ini, di mana ya, kita menghadapi banyak kasus-kasus yang semuanya memahami. Peletakan, pengusakan, yang di atas nama dan jihad. Dan perhatikan bagaimana kerusakan yang terus berjalan. Dan bagaimana pemerintah yang ingin menyelesaikan masalah ini. Tapi tidak akan selesai karena memang tidak dikuasai dengan apa? Sultan Suleiman. Dan itu yang bisa menakutkan mereka. Dan alhamdulillah itu pun telah ada sebagian dari mereka yang kembali ke jalan yang benar dengan tulisan dari sebagian ahli sunnah yang menjelaskan akan hakikat dari jihad tersebut. Dan contoh lagi sebelumnya, saya berikan contoh yang lain. Yang Jazair misalnya. Subhanallah, hal yang dimaklumi. Bagaimana orang-orang Khawarij itu naik ke gunung. Sampai mereka kayak punya kekuasaan di atas gunung. Dan kadang dia turun, mereka turun untuk atau memerangi orang-orang. Padahal kaum muslimin jalan Jazair. Dan mereka menawar perempuan-perempuan dijadikan sebagai apa? Budak-budak, sebab mereka menganggap sudah halal, tidak boleh diperangi. Betapa banyak pemerintah ini mengadakan perdamaian dengan orang-orang ini dan diajak kepada kebaikan. Subhanallah, Syekh Ibnu Utsaimin beliau menulis fatwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mereka yang ada di gunung ini dengan jawaban beliau turun banyak orang dari gunung itu dan kembali lagi. Perhatikan, hanya dengan fatwa yang dijawab oleh beliau. Dengan perhatikan kekuatan ilmu yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi, kekuatan ilmu itu lebih kuat daripada kekuatan badan, kekuatan dengan tangan, dengan kekuatan. Maka nampak dari sini salah satu sisi keutamaan ilmu tersebut, sisi keutamaan ilmu tersebut. Dan sering juga kita dengarkan terlalu banyak dari apa manusia mengalukan keadaan di rumah tangganya terjadi begini dan begitu, anak-anaknya begini dan begitu. Sudah berusaha dia halangi, dia lakukan ini dan itu. Kalau hanya sekedar dengan kekuatan tangan, mengboikot dan seterusnya, ini tidak banyak memberi manfaat. Tapi kalau dengan kekuatan ilmu, coba ajarkan, berikan kepada, ajar dengan kebaikan, berikan dasar-dasar ilmu. Ini akan menyebabkan mereka tertahan dari kejelekan. Walaupun kita tidak awasi, mereka sendiri yang akan tertahan dari kejelekan dengan ilmu yang diberi. Karena itulah kekuatan ilmu sangat lainnya. Dan sangatlah kuat. Dan ini dari apa namanya keindahan di dalam uraian Syekh di sini. Beliau menguraikan tentang masalah ilmu ini sebagai sultan. Dan ini uraian yang sangat indah, jarang ditemukan di tempat lain. Nah ya, baik. Sudah masuk waktu dulu, insyaAllah kita ada. Dalam surat dulu, kita ada. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi wabarakatuh.